Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual rumah yang disewakan kepada orang lain itu adalah boleh baik pembelinya adalah penyewa ataupun orang lain. Sehingga kepemilikan rumah tersebut berpindah dari orang pertama kepada orang kedua. Namun konsekuensinya rumah tersebut tidak bisa diserahterimakan kecuali setelah berlalunya masa sewa dan penyewa menyerahkan rumah tersebut kepada pihak yang telah mengakuisisi atau membeli rumah tersebut. Akad semacam ini dibolehkan secara aturan syarat Allah Ta'ala.